Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalil insan wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bisunnati wal qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Sa'adat al-fadil wa ashab al-fadail ulama'an al-kurama wa masyayikhuna al-a'izza, para alim, ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan, ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang kita ta'zimi sesarengan, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, forum komunikasi pimpinan kecamatan yang berkesempatan hadir, yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, tua dan anggota lembaga-lembaga desa, berikut tokoh-tokoh masyarakat, segenap kepemimpinan, kepengurusan, beserta Majelis Asatid TPQ Al-Ghafur dan Madrasah Raudhatul Ulum Simpangan. Yang saya hormati sahabat-sahabat Banser, yang saya banggakan rekan-rekan panitia, konco-konco santri, bapak ibu wali santri, segenap tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Satu ketika ada seorang sahabat menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini wadul pada Rasulullah. Paham bahasa wadul nggih? Karena saya enggak ngerti bahasa Indonesianya. Ya mungkin bahasa Indonesianya berwadul. Begini wadulnya. Ya Rasulullah, saya ini orang bodoh, tidak berilmu, tidak faham Al-Quran, tidak faham hukum-hukum agama, tidak faham undang-undang agama, sangat sedikit memikirkan akhirat dan terlalu banyak ngurusi dunia, sangat sedikit ibadah saya dan terlalu banyak maksiat saya. Sungguh wahai Rasulullah, andaikan dikalkulasi, andaikan dihitung, pahala dan dosa saya tentu jauh lebih banyak dosa saya. Orang yang seperti ini di zaman sekarang kira-kira ada apa enggak? Ada apa enggak? Mungkin ya sebagian besar yang datang, termasuk yang ngomong. Maka mohon petunjuk ya Rasulullah, bagaimana agar saya jadi orang baik dan hidup saya selalu diridhai Allah. Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk sederhana. Kalau kamu ingin jadi orang baik dan hidupmu selalu diridhai Allah, caranya istafti qalbak. Pesan ini diulang sampai 3 kali oleh Nabi. Kamu minta fatwa pada hatimu, kamu minta fatwa pada hatimu, kamu minta fatwa pada hatimu. Bagaimana hatimu memberi fatwa, ikuti, pasti kamu akan jadi baik dan diridhai Allah. Apa kata hatimu, lakukan, maka kamu akan jadi orang baik dan diridhai Allah. Bagaimana nasihat dari lubuk hatimu, jalankan, pasti kamu akan jadi baik dan diridhai Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, bapak, saudaraku, jamaah sekalian, nasihat dari Rasulullah ini mengisyaratkan bahwa prinsipnya semua manusia, siapapun dia, itu pada dasarnya hatinya baik. Mbok ra digatekke aku ngomong. Udah siap ngaji apa belum? Udah siap ngaji apa belum? Tolong tertib dong. Halo. Pada dasarnya setiap manusia, siapapun dia, hatinya baik. Sesuatu itu kalau baik, hati tiap manusia pasti sepakat mengatakan itu baik. Sesuatu itu kalau jelek, hati setiap manusia siapapun dia pasti sepakat mengatakan bahwa itu jelek, karena memang hati selalu berpihak pada kebaikan dan enggak pernah bisa dibohongi. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Senakal-nakalnya orang kalau ditanya ngaji itu jelek apa baik, pasti dia akan jawab baik, walaupun dia sendiri enggak pernah ngaji. Sebejat-bejatnya orang kalau ditanya sholat itu baik apa jelek, pasti dia akan jawab kalau sholat itu baik, walaupun dia sendiri enggak pernah sholat. Betul? Untuk membuktikan bahwa hati enggak bisa dibohongi dan hati selalu berpihak pada kebaikan, tolong pertanyaan saya dijawab, oke? Jawaban Anda Saya jadikan ukuran ngaji saya hari ini. Kalau Anda jawabnya kenceng, banter, saya ngajinya agak lama. Kalau Anda jawabnya pelan, lirih, saya ngajinya sebentar saja. Kalau Anda enggak jawab, tak tinggal mulih. Deal? Deal? Ya wis, janji. Pokoknya lek jawabnya banget, kenceng, keras, ngajinya agak lama. Kalau jawabnya lirih, pelan-pelan, ngaji saya sebentar saja. Kalau enggak dijawab, tak tinggal mulih. Siap? Siap? Mohon maaf, maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Subhanallah, lihat jawabnya kayak sering ngalami. Maling itu ngerti kok kalau yang dilakukan salah. Dia sadar kok kalau perbuatannya dosa. Hatinya juga mengatakan bahwa yang dilakukan itu kejahatan. Ngerti, sadar, tahu. Maka tidak ada maling yang ingin mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya. Tidak ada maling yang menginginkan anaknya jadi maling. Gak ono maling kok ngomongi anaknya, nak kamu besok gantiin bapak ya nak, besok nerus ke bapak. Bapak iki maling sukses. Mlebu metu penjara wis ping 18. Sok kowe kudu iso ngerampok, ndak ada. Sekali lagi tolong dijawab yang kenceng. Pelacur kok kayak enggak ngerti ya? Lonte iku lho lonte. Kengge. Ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Sing langganan ya iso jawab. Dia ngerti kalau yang dilakukan salah. Dia tahu kalau perbuatannya keliru. Dia sadar kalau yang dilakukan itu dosa. Hatinya juga mengatakan bahwa yang dilakukan itu salah. Sehingga tidak ada pelacur yang menginginkan anak perempuannya melacur. Gak ada pelacur ngomongin anak perempuannya, "Dok, kamu besok harus lebih laris daripada mama. Mama ini semalam cuma kuat ngandangin burung 25. Kamu paling enggak harus 50 semalam. Pokoknya lekmu dodolan kroto kudu laris." Kok kroto? Ya kan pakan manuk. Enggak ada. Sehingga karena pada prinsipnya hati setiap manusia itu baik dan berpihak pada kebaikan, maka orang yang melakukan kejahatan itu pasti malu. Dia sama dirinya sendiri saja malu, jangankan sama orang lain. Karo awake dhewe wae isin kok. Sehingga dia tidak ingin kalau perbuatannya diketahui orang lain. Dia malu kalau perbuatannya kelihatan dan ketahuan banyak orang. Maka enggak ada koruptor yang melakukan konferensi pers. Masa ada koruptor konferensi pers? Di syuting televisi nasional terus dia siaran. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, ketahuilah kenapa sampai hari ini proyek ini masih mangkrak. Sebenarnya dana dari pemerintah lebih dari cukup, tapi karena yang dialokasikan cuma 40%, sedang yang 60% kami korupsi rame-rame. Nggak ada. Nggak ada maling kok kondo-kondo. Mas, sampean wingi kelangan HP yo. Aku mas yang cukup. Tidak ada. Sebaliknya jamaah sekalian, orang yang melakukan kebaikan, orang yang beramal soleh, itu dia bangga, dia senang karena perbuatannya sesuai dengan hatinya. Maka dia malah senang kalau diketahui banyak orang. Dia bangga kalau banyak orang yang tahu. Oleh karena itu penyakitnya orang berbuat kebaikan itu adalah pamer. Penyakite wong lakone apik iku ujub, sum'ah, riya. Halo. Penyakit orang melakukan kebaikan. Masjid iki Meh rampung sapa sing nyumbang paling akeh? Aku. Keramike barang sing nukokke ya aku. Lah kayu kanggo pintu, kanggo cendela toko sapa? Aku. Wong-wong iki cuma ngomong to. Jangan heran kalau ada orang lagi ngimamin sholat jamaah difasih-fasihin, dikhusuk-khusukin. Baru takbiratul ihram nggegerno wong sak masjid. Allahu akbar. Penyakit. Jadi hati dalam diri manusia itu merupakan key position. Understand? Gak ngerti ya wis nyauto yes. Urusane ben cepet. Saya ulang, hati dalam diri manusia itu merupakan key position. Understand? Nah, gitu. Biar kelihatan bodohmu. Posisi kunci, sentral, penentu baik buruknya manusia. Sampai Imam Ghazali menyatakan, di dalam hatimu ada cermin. Ngertos cermin? Yang mriki leh ngarani napa? Kaca. Kaca iki macem-macem. Ana kaca cendhela, ana kaca mata. Ngilo ngono lho. Ngilo apa ngilon? Nyapa gak jawab ngilon mau? Kuatir ketok desamu. Orang jawab ngono ya wis ketok lek desa. Sapa sing raruh nek dieng desa? Ngilon cermin itu kalau sering dibersihkan, dia akan tambah bening, tambah bening, tambah bening, tambah bening, celing. Tapi cermin kalau enggak pernah dibersihkan, ya tambah butek, tambah butek, tambah burek, tambah butek, tambah burek. Demikian pula cermin di hatimu. Kalau sering dibersihkan, pakai apa membersihkannya? Dengan berzikir, beristighfar, dengan baca Al-Quran, dengan bersolawat, dengan kalimah-kalimah thayyibah, dengan melakukan amal-amal sholih, dengan macam-macam ibadah. Maka cermin di hatimu akan semakin bening, semakin bening, semakin bening, maka dia akan memantulkan cahaya Allah cemerlang. Mantulnya cahaya tadi kemana? Ke sekujur tubuh, ke seluruh organ tubuh. Kalau cahaya itu mantulnya ke mata, maka matamu, iki bahasa Indonesia gitu loh ya, jangan ada yang tersinggung. Kena pantulan cahaya Allah itu maka matamu. Sapa nyaut matamu dhewe mau? Iki ngaji apa pisu-pisuan kok ya. Akan menjadi mata yang baik. Mata yang seneng memandang keindahan alam ciptaan Allah untuk diambil ilmu dan hikmahnya. Mata yang sering menitikkan air mata, menangisi dosa-dosa, bertaubat atas kesalahan-kesalahan diri yang telah diperbuat di masa lalu. Mata yang betah, melek, ngaji. Mata yang selalu rindu dan merasa nikmat ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Mata yang rajin mutola'ah kitab, membaca kalam-kalam hikmah. Mata yang gemar membaca buku-buku yang manfaat karena pantulan cahaya tadi. Tapi kalau enggak kena pantulan cahaya Allah, maka mata itu akan menjadi gelap. Diajak ngaji baru 10 menit wis kelet. Digawe maca Al-Qur'an blereng. Digawe maca kitab ngeres. Digawe maca buku sepet. Tapi lek nginceng wong adus cetha. Ngaji baru 10 menit wis kelet. Al-Qur'an yang begitu lebar, tulisannya tebel besar-besar, enggak kelihatan. Buktinya enggak pernah dibaca. Berarti kan ora ketok. Halo. Jenengan iki mirengke mboten? Al-Qur'an yang begitu gede, tulisannya gede-gede, ora ketok wong nyatane ora tahu diwaca. Sedangkan HP yang begitu kecil, tulisannya cilik-cilik, renik. Facebook, WhatsApp, BBM, jelas. Buktinya dipentelengi terus berjam-jam. HP cilik-cilik tulisannya cetok, Al-Quran sing gede-gede tulisannya ora ketok. Mata seperti itu, mohon maaf, dalam bahasa Inggris disebut the paycheck. Aku dianggap kasar omonganku, Kusro nyonge terima. Dan nyong siap resiko. Paling-paling resikone gak diundang meneh no kene. Ora popo, golek nggon liya. Ini kan sekarang banyak mata-mata yang seperti itu. Hoi. Maka upayakan ini mulai latihan Ramadan besok Syahrul Quran. Diupayakan one day one juice, kalau disingkat ODOC, tulisannya odot. Gak ngerti. One day one juice, satu hari satu jus, kayaknya keberatan. Ya kalau keberatan ya one day setengah jus, masih keberatan one day one lempir, satu hari satu lempir, keberatan juga. One day one ayah, satu hari satu ayat. Lambemu biar berkah itu harus tersentuh ayat-ayat Al-Quran. Ki sing salah paham, gue mulai teko kene duwe Quran disosori gue. Pakai baca cangkemmu. Kasar bu nggih? Oh, cocotmu berarti ya. Harus dipakai baca Quran. Kok ning gambleh bendino. Ning ora tahu digawe maca Quran. Iku lambe sing bakal corong bara api neraka. Timah panas neraka. Kok wedi ngono modele? Mohon maaf, kalau cahaya tadi mantulnya ke lesan ya, suka baca Al-Quran, suka berzikir, bersolawat, kalimat-kalimat thayyibah, ya karena pantulan cahaya dari hati tadi, begitu bersin, Alhamdulillah, gitu. Kan ada toh orang bersin itu yang diucapin bukan Alhamdulillah, tapi malah nama-nama makanan, bakso. Ya karena emang lesannya itu gak kena pantulan cahaya tadi. Kalau kena pantulan cahaya, enak-enak jalan, kaki kesandung, jedet, innalillah, astagfirullah, ya Allah, gitu. Tapi kalau gak ada pantulan cahaya, maka kesandung itu bukannya nyebut asma Allah, bukannya innalillah, bukannya astagfirullah, tapi kewan sikil papat metu kabeh. Kalau cahaya itu mantulnya di telinga, telinga juga jadi baik. Telinga itu selalu rindu, merasa nikmat mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Seneng ngrungokke pitutur-pitutur luhur. Seneng mendengar nasihat-nasihat agama. Seneng mendengar lantunan sholawat Nabi. Seneng mendengar seruan Allah dalam kumandang azan. Ketika azan bergema, ketika azan berkumandang, menembus pendengarannya, menusuk relung hatinya, menggetarkan jiwanya. Tapi mohon maaf, kalau telinga itu enggak kena pantulan cahaya Allah, maka itu telinga akan menjadi the kopok, the budek, the tublek, and the curken. Kurungu wong tadarusan, kurungu wong maca Al-Qur'an ni kupinge gatel. Kurungu sholawatan kupinge alergi. Kurungu ngaji yo mendal. Bahkan mendengar azan seruan Allah sama sekali enggak tergetar hatinya. Jangankan tergetar hatinya, tembus kupingnya aja enggak. Dan ini akhir-akhir ini mohon maaf, banyak orang yang enggak suka ada azan. Bahkan umat Islam sendiri banyak yang benci sama azan. Halo? Ada azan bukannya jawab, malah gerutu. Krungu azan ni ora gelem jawab, malah nesu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya mene kok wis azan ki jam piro? Ya Allah. Padahal sadar, tahu, ngerti kalau azan itu panggilane Gusti Allah. Itu di kalangan ibu-ibu sekarang lagi ada fenomena benci sama azan asar. Krungu azan asar iku nesu, denger azan asar marah-marah. Soale wayahe nonton utaran. Pas wayahe mentelengi ica, krungu azan teko masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Cangkeme sapa bengak-bengok. Gek volume TV wis dipolke, digedhekke sik pancet ora krungu nesu-nesu. Ya Allah, ya Allah. Prihatin, Bu. Kok ngrasake mara nang masjid salat jamaah? Jawab aja enggak. Ini kan ironis sekali. Betapa panggilan Allah yang agung, indah, mulia. Ayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan dan keberuntungan dunia akhirat. Adakah di dunia ini panggilan yang lebih indah daripada panggilan Allah, yang lebih agung daripada panggilan Allah, yang lebih mulia dari panggilan Allah? Enggak ada. Tapi mohon maaf, akhir-akhir ini di masyarakat kita panggilan Allah yang indah itu hayya 'alal falah, itu kalah dengan panggilan TV utaran. Aku sing paling gak seweneng ku Tapasya. Jane yo ayu rupane, tapi kelakuane padahal biyen cilikane apian. Yo rukun nambe Ica, de gedhe dadi elekan. Gara-gara ana provokatore, yo nenek ku provokatore. Ki saiki nenek dipenjara yo. Nomor loro rebutan fir. Padahal fir saiki brewokanku malah elek. Bukan cuma azan asar yang dibenci. Azan isya yo gak disenengi, azan isya yo dibenci. Soale ku wayahe anak jalanan. Panggilane Allah kalah karo panggilane boy. Makane ibu-ibu saiki ngomong sak ngomong ra cocok. Latah ketularan mama boy. Ya Allah, ibu bapak kita harus sadar itu salah satu upaya untuk melemahkan Islam. Tayangan-tayangan televisi yang digemari, yang disukai, yang ratingnya tinggi, emang disetting jam tayangnya dibarengke karo masuke waktu sholat. Tujuannya apa? Biar masjid jadi sepi, sholat jamaahnya ora payu, dan itu terbukti berhasil. Hoi, coba sekarang neng simpangan, Wis salat sing paling rame jamaahe maghrib. Iku ten masjid Simpangan yen salat maghrib makmume wonten pirang saf. Ora iso jawab wong ora tau salatno masjid kowe. Ya Allah. Makanya ibu-ibu, saya pesen kalau cari menantu bu yang kepingin barokah, mang pados lari jaler kaneman sing istiqomah, telaten tur ajek sholat subuh berjamaah dan masjid. Insya Allah yang jenengan bundut mantu barokah lan mulya keluarga penjenengan. Mulai benjing mados nggih, gak kira nemu. Wong sing sregep jamaah masjid, jamaah subuh dan masjid niku rata-rata nggih kari wong sing wis mambu-mambu kuburan. Ya Allah. Emang Islam di Indonesia ini mau dihancurkan. Aku ora meden-medeni. Saestu. Halo. Cuma untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini enggak diperangi pakai senjata. Enggak. Tapi diperangi lewat budaya, diperangi lewat faham, lewat pemikiran. Bahkan kadang-kadang sesama umat Islam sendiri diadu domba. Betul? Umat Islamnya enggak sadar kalau diadu domba. Maka pesan saya, dulur-dulur, dulur-dulur Renyong, Simpangan, Banjarnegara, Wonosobo, kabeh, jangan mau diadu domba. Kalau Anda mau diadu domba, berarti Anda domba beneran. Oi. Sesama umat Islam dibenturkan, tanya enggak sadar. Gini loh, kenapa Islam di Indonesia enggak diperangi pakai senjata? Ya karena masuknya Islam ke Indonesia, ke Nusantara ini enggak pakai peperangan. Mbok gak paham diomongnya. Beda dengan di Timur Tengah. Penyebaran Islam di Indonesia ini melalui akulturasi budaya. Kenapa? Karena kultur masyarakat Indonesia itu mantan Hindu, mantan Buddha. Senengane budaya. Maka cara penyebaran Islamnya juga lewat budaya. Sangat bijak. Salafus Shalih, para aulia, para ulama, pejuang Islam di Indonesia ini. Beda dengan Timur Tengah yang kultur masyarakatnya mantan Yahudi, mantan Nasrani. Maka Islam di Indonesia ini disebarkan lewat akulturasi budaya, lewat pernikahan, lewat perdagangan, silaturahim, tanpa konflik. Islam merambah Nusantara, bahkan menjadi agama mayoritas penduduk di Indonesia ini. Carane halus. Mboten mawi gontok-gontokan, poyok-poyokan, mboten. Ning mbuh, paham ora to jenengan iki? Lewat budaya, ini agamanya, ini budayanya, ini Islamnya, ini tradisinya. Ini Arabnya, ini pribuminya. Itu tidak dipertentangkan, tapi dijodohke, dipadukan. Sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Metodenya bagus, masyarakatnya ya guyub, rukun, tentrem. Enggak pecah belah. Subhanallah. Metodenya saya. Makanya nyong pesen kampungmu, desamu, daerahmu, yang kepingin Islamnya tetap apik, kuat, ahlu sunnah wal jamaahnya leres, lurus, masyarakatnya guyub rukun, gak gampang pecah belah, wian nekak ke kiai, ojo sembarangan, ojo angger jenggote dawa batu ireng, ojo, ke, mungkin kiai yang model seneng mecah belah, persatuane masyarakat ngono ku aja tekake. Usahake yen ngundang kiai ku sing model ngene iki. Maksude model ngene iki ku model ya ngene iki. Piye ya? Pokoke modele model ngene iki. Model kebijakan yang dipakai oleh para pejuang agama di Nusantara ini. Mboten kok sidik-sidik bid'ah-bid'ah ke, ngarom-ngarom ke, ngafir-ngafir ke. Yang namanya kiai itu malah salah satu ciri khasnya itu welas karo umat. Welas karo umat, kasih sayang kali umat. Kula niku ya, ana wong mbok alime kaya apa? Iso ngeraji angin paribasane. Mangan kitab lontek 2000. Ning ora welas karo umat, tidak berkasih sayang karo masyarakat. Aku dikon ngundang kiai rasudi aku. Ono wong ora pati ngalim, ora pati pinter ning welas karo masyarakat. Aku siap berguru karo wong kuwi. Meneng. Halo. Oh niku cirine gek saniki to akeh. Sidik-sidik haram syirik bid'ah do ngafir-ngafirke sedulure. Ora cocok karo kelompoke neraka. Ora padha karo fahame neraka. Sing swarga mung alirane dhewe, fahame dhewe. Ya kambanen dul swarga mbok nggone dhewe. Malah katok playon no swarga. Kok ya, Bu? Bu? Kek suguhane Gusti Allah, hidangane Gusti Allah niku macem-macem. Orang yang podo sealiran to, ono sing doyan hidangan model ngene iki ben dirasake, sing ora doyan yo menengo jokokean, jarene bocah kuwi cocot, kene doyan yo ben dinikmati, sing ora doyan pancen ora doyan yo aja dipaksake, aja ngilokke. Enak yang ini kok ora doyan, jadi kono panganan ngono kok diuntal. Halo, paham gak? Ada nih kene ono hidangan sate kambing, doyan ya ben dinikmati. Ora doyan kono darah tinggi yo. Kene doyan yasinan, tahlilan, solawatan, yo dinikmati. Sing ora doyan yo ben wong ora doyan. Sama nyocongi loke, wong panganan enak yang ini ora doyan, jadi kono panganan ngono kok dimplok. Paham nggih? Kan ibu-ibu jenengan nganggo jilbab model ngoten niku, monggo nutup auratmu ngono. Nek ana sedulurmu sing jilbaban brukut, kok wedi kudunge mengkari ketok mripate tok ngono kae. Aja mbok lokke. Rai kok dibuntel. Ya sampean dibales timbang raimu diler. Lho. Sampean yo nganggo ngono kuwi yo sumu. Aja ngilokke, kadang ibu-ibu ya sok ngilokke nganggo kudung ngono ku rek arep mangan bakso gak ya repot. Ora repot, wong aku tau ngerti ya disingkap dilebokke teko jero ngene. Kok ya. Nggih saniki senengane iki bergeser. Kalau para pejuang agama dulu berupaya bagaimana mengislamkan masyarakat yang masih kafir. Saiki marah kuali yang sudah Islam malah dikafir-kafirke. Ya kok wonge pinter-pinter do ngafir-ngafirke sedulure, tahlil ora oleh, yasin ora oleh. Halo. Nah aku ya simpel ae, sak pinter-pintermu sak pinter wali songo sing perjuangke agama Islam yang kene. Cara ora oleh kaya wis gak diolehke kawit biyen. Jare sapa ora entuk ziarah kubur, peringatan haul, yasinan, tahlilan. Wong Kanjeng Nabi saben taun nggih ngajak para sahabat ziarah ten pesariane Ashabul Uhud, pahlawan-pahlawan Islam di perang Uhud. Donga bareng-bareng ten mriku. Icara sakniki rak ya peringatan haul. Kirim doa bareng-bareng. Sakarepmu. Tahlilan ora oleh, yasinan ora oleh. Aku tau ngurus nyapa ora oleh yasinan, nyapa ora oleh tahlilan. Eleke nondi? Oh. Apa elek? Tahlilan sing diwaca ayat-ayat Quran. Eleke nondi? Sing diwaca ya selawat. Apa elek? Ya kalimat-kalimat thayyibah, ya istighfar. Apa elek? Ora ana wong tahlilan kok misuh-misuh. Nah, panganane sing disuguhke niku rak ya dadi sedekah. Lah kumpul-kumpul wong akeh niku rak bagian silaturahim ngraketke paseduluran. Eleke nondi? Ngono ku dheweke ngomongi, nek tahlil oleh sing gak oleh ku tradisi tahlilan. Kuwi ora ana tuntunane teko Kanjeng Nabi, jarene ngono. Nek tahlil kan halala yuhallilu tahlilan. La ilaha illallah kuwi tahlil. Subhanallah kuwi tasbih, alhamdulillah kuwi tahmid, astagfirullah kuwi istighfar, Allahu akbar kuwi takbir. La haula wala quwata illa billah kuwi hauqalah. Nek la ilaha illallah tahlil oleh, sing gak oleh kuwi tahlilan. Yasin ya oleh wong surah Al-Qur'an. Sing ra oleh ku yasinan. Jarine ngono. Aku wis mulai nesu kuwi. Nek perkara otak-atik matuk olah kata ngawe nyongi jagone. Oh, dadi nek tahlil oleh, tahlilan ora oleh, yasin oleh, yasinan ora oleh. Yo, aku yang iso ngene nyonge. Kowe nganggo katok to saiki berarti katok oleh, katokan ora oleh. Coplok. Sarung oleh, sarungan ora oleh. Kotang oleh, kotangan ora oleh. Ya kewer-kewer kok. Kuwi ngolah kata wae. Wis ora usah, pokoke tasamuh. Saling menghargai, lana a'maluna walakum a'malukum. Bahkan bukan hanya dengan sesama muslim, karo agama liya wae dikongkon lakum dinukum. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ibu bapak jamaah sekalian, untuk diantisipasi, di antara trik mereka menghancurkan Islam, sasaran tembaknya generasi muda dan anak-anak. Sing tua dijarke, wong sing tua dilu engkas, mbuh gak nyau to. Sing tua dilu engkas, pangapunten kula tak ngunjuk garing. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai apa cara melemahkan dan menghancurkannya? Di antaranya pakai gerakan-gerakan multi F. F macam-macam. F yang pertama, food. Food itu the badogan. Dirusak lewat makanan. Lah apa hubungannya? Banyak hubungannya. Bapak Ibu jamaah sekalian, coba kita perhatikan makanan-makanan yang beredar di masyarakat kita akhir-akhir ini, kadang tidak terjamin kehalalannya. Produk-produk mereka kadang-kadang dicampuri minyak babi lah, macam-macam lah. Kalau sudah tidak terjamin kehalalannya, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging, darah, urat atau fisik tubuh yang perkembangannya dari konsumsi haram, tempatnya yang layak cuman di neraka. Berarti gampang berbuat dosa, gampang maksiat. Hati-hati. Hati-hati dengan konsumsi. Hoi. Man akalal haram asad jawarihuhu. Siapa yang makanannya haram, maka organ-organ tubuhnya mudah bermaksiat. Artinya, hati-hati dengan konsumsi Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang kita konsumsi dan yang kita berikan kepada anak-anak kita harus betul-betul terjamin ke halalannya. Penghasilan kita, pendapatan kita, kekayaan kita, harta kita, sebelum kita pakai, sebelum kita konsumsi, tolong dizakati dulu, disedekahi dulu. Setelah bersih, baru digunakan, baru dipakai makan, dipakai biaya anak-anak. Sudah keadaan bersih. Contoh, rampung panen, apa rampung dagang, badine okeh, hasilnya okeh. Aja langsung digunakke. Yen saged dizakati riyen, disedekahi dulu. Setelah bersih, baru konsumsi. Juga kita kasihkan ke anak-anak kita. Selama niki, masyarakat simpangan praktek hidupnya sampun ngoten napa dereng. Enggane anakmu beling-beling. Kalau enggak hati-hati, jangankan yang haram, yang halal saja kalau enggak hati-hati bisa membahayakan. Tawang suli. Ojo kok sing haram, sing halal wae yen ora hati-hati iso bahaya. Cobi misale, ada orang usianya udah 80 tahun, diajak prasmanan, hidangane macem-macem reno-reno, njukuk kabeh. Sate 30 sujen, bandeng cukup pitu, iwak ayam pupu karo dodo mentok, rampung ngono isek mampir no rombong soto tek patang mangkok, bakso 3 mangkok, buah-buahan macem-macem mundut sedoyo, halal kabeh kui. Tapi apa akibatnya? Halal lho kui. Yen orang hati-hati sombahaya ke apa maneh sing haram. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang makanan-makanan itu mengandung bahan kimia yang itu bukan hanya membahayakan fisik, membahayakan tubuh, tapi juga membahayakan psikis, membahayakan kejiwaan, merusak sel otak, merusak mental dan karakter anak-anak kita. Mohon maaf, masyarakat kita dicekoi makanan-makanan yang seperti itu, menuruti enak nyang ilate, gak mikir dampake, akibat bahayane. Halo? Mereka memproduksi makanan yang berbahan kimia, tapi mereka sendiri gak pernah mengkonsumsinya. Diekspor mriki, mang pirengke. Indonesia kadang diapusi karo wong Jepang, wong Cina. Ning ora ngrasake. Wong Jepang, wong Cina, wong Amerika kuwi produksi makanan-makanan yang berbahan kimia, diekspor mriki. Wong Jepange ora mangan ngono kuwi, wong Cina ora mangan ngono kuwi. Wong Jepang, wong Cina iki panganane ya yang mengandung protein hewani, protein nabati, sayur-sayuran. Lembayung, kangkung, wortel, bayam, suket. Sehat-sehat. Wong kene panganane sing mengandung bahan kimia ngono kuwi, mulane remek-remek. Lah wong simpangan duwe sayur ya ora dipangan dhewe, perlu didol. Hoi. Hoi. Lho iki rungokke iki temenan iki. Mangkane wong Jepang, wong Cina ku sehat-sehat. Makanannya yang protein nabati, protein hewani, usianya sampai tua-tua. Jepang wong Cina sampai tua-tua. Wong Indonesia biyen ketika makanannya masih alami, yuswane nganti tua-tua. Sakniki jarang lho matur tiyang ngantos yuswa sepuh ngoten niku. Pun digerogoti penyakit, di antaranya nggih teko panganan bareng ngoten niku. Cobi melih gambaran melih nggih. Taman pirengke mboten ngene iki. Wong Jepang, wong Cina iki produksi sepeda motor. Tapi wong Jepang, wong Cina ini piyambak mboten nite sepeda motor, ten pundi-pundi melampah. Sepeda motore diekspor mriki. Wong Indonesia, wong simpangan, mbok jarak 10 meter lho ngalem numpak sepeda motor. Wong Jepang, wong Cina itu tua-tua melampah. Mulane umure ngantos sepo sepuh, sehat-sehat, wong simpangan, urung umur 50 digadang wis. Wong Jepang, wong Cina ku, Bu, senajan tuwa neh mlaku oleh mlaku cepet. Ini simbol cara berpikir mereka cepat, cara bersikap dan bertindak mereka cepat. Makanya mereka menguasai perekonomian dunia. Indonesia ki diapusi. Bahkan aset-aset negara kita ini wis kabeh investore teko Jepang, teko Cina wis dituku wong luar negeri. Sing bangsa Tanjung iki kari Tanjung Perak tok lho sing wae wong Indonesia. Liyane wis wae wong luar negeri. Coba perusahaan-perusahaan batu bara, sawit, minyak sampai tambang-tambang kabeh wis dikuasai investor asing. Meneng ya. Hei. Diapusi ning ora krasa. Sekarang dampaknya. Bocah saiki niku akhlake merosot. Di antaranya dari faktor makanan. Nyun pangapunten. Dinasihati ibune ora nurut malah mbantah. Le sing manut karo ibu ya nak, ibu ngono perjuangane abot. Sik meteng lho nak meteng, gembol kowe iki ra trimo seminggu rong minggu, sangang wulan lebih, mendeh-mendeh abote ra karuan, bapakmu ra tau gelem genteni. Pemane nglairke kowe nak, taruhane nyawa kaya-kaya urip kaya-kaya mati. Anak spontan jawab, "Lah sing ngongkon sapa?" Yen anak zaman biyen akhlake sae manut-manut di antara sawangane kaya ngremehke. Orang-orang besar itu mayoritasnya orang desa, lahirin nang desa, daharane daharan desa, pendidikane pendidikan alan desa, lingkungan desa, dibesarkan di desa, walaupun ketika sudah dewasa pindah ke kota. Tokoh-tokoh besar niku rata-rata wong desa. Halo, Indonesia niki presidennya ganti ping pitu. Niku sedaya lahirin non desa, makanannya makanan desa, pendidikannya dididik alan desa, lingkungan desa, walaupun sudah dewasanya pindah ke kota. Ulama-ulama besar, kiai-kiai alim niku roto-roto tiang desa, lahirin non desa, daharane daharan desa, dididik alan desa, lingkungan desa, walaupun kadang ketika sudah sepuh pindah ke kota. Mang titeni omongan kula. Sing mandi-mandi dongane kuwi malah kiai-kiai desa. Kiai kota kuwi dongane ora pati mandi. Soale wis kepinteren gawe proposal. Nek syarate donga mandi kuwi gak entuk gawe proposal, gak entuk ngrubah kwitansi. Mila nyong ya. Yen ana kiai desa donga senajan ora fasih, tak amini. Aku amin temenanan. Kiai desa sing donga. Ora fasih tapi ikhlas. Kuwi mandi kuwi tak amini bener. Walaupun ora fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan pitin wa ngapia tampil jasadi wa jiada tampil ngilmi wa barokah tampil rezeki. Tak amini. Kiai kota yo senajan fasih aku wegah kon amin. Allahumma inna nas'aluka nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi. Ile muni qaf nganti lintil-lintile mencolot. Gah kon amin. Ana kiai diceluk kiai wis kena bisnis barang ngono. Ya wis ora kudu amin. Halo. Ya Allah, ini baru makanan. Belum nanti kalau naik ke level miras dan narkoba. Yen rumangsa ora melu nyumbang ra usah cerewet. Ini sekarang nyambung dawuhe Pak Lurah tadi, generasi muda kita sedang dirusak mental dan karakternya, pakai miras, pakai narkoba. Anak-anakmu lewis mambu miras narkoba, gak doyan karo wong tuwane. Indonesia akhir-akhir ini darurat narkoba. Mohon maaf. Semua lapisan diserang, dirusak. Sampai anak-anak TK mau dihancurin pakai itu. Dikemas dalam bentuk permen. SD, MI, SMP, Sanawiyah. Bahkan ilenirake komentare Pak Komjen Budi Waseso, Kepala Badan Narkotika Nasional. Sampai pondok pesantren ini disusupi, Pak. Pondok pesantren. Lah ironinya, ustate ora paham. Jadi karo pemasoke diomongi, "Ustaz, ini multivitamin, Tat. Bagus kalau dikonsumsi, nanti pakai zikir dan wiridan bisa lebih khusyuk." Soalnya karo ngeliyeng-ngeliyeng. Subhanallah. Kalangan pejabat, birokrat, udah banyak yang kena. Halo? Makanya saat ini di semua instansi-instansi pemerintahan itu rame-rame. Tes urin, pengguna narkoba apa enggak. Cek darah, tes rambut. Hati-hati enggak ya? Aku ini dipirengke ora toh? Ya Allah. Pejabat sing ketangkep pengguna narkoba wis akeh. Apa mana sing urung ketangkep malah akeh. Sing konangan niku wis akeh. Apa mana sing urung konangan. Iki rame-rame ini Bu. Ngapunten ngapunten. Yang terakhir winginane sing ketangkep nika rak wonten Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan. Tasik Nem, umurnya baru 27 tahun, belum nikah. Baru 2 bulan dilantik jadi bupati. Ketangkep di rumahnya gara-gara pesta narkoba kali konco-koncone. Lah kalau pimpinan daerah seperti itu, rakyate kan priye. Hoi. Wancene bupati kuwi sing ketangkep kuwi lho, jenenge ya ora pati gendah. Jenenge ku Ahmad Wazir Noviadi. Wazir niku ora ambeyen. Kuwi cara wong kene ya dobol. Dan narkoba itu kan jauh lebih berbahaya daripada terorisme. Lebih ngerusak. Karena kalau narkoba, bahayanya turun-temurun. Kalau terorisme itu korbannya kan meng di lokasi di mana ada teror dan hanya pada waktu teror itu terjadi. Selesai peristiwa, selesai. Udah enggak ada korban lagi. Paham betul jenengan? Tapi kalau narkoba, bahayanya turun-temurun. Taruhlah misalnya ada laki-laki yang menggunakan narkoba. Terus nikah sama perempuan. Ya mesti masuk nikah podo lanange. Jadi Bang Ipul. Terus perempuan ini hamil setelah dinikahi. Kok bisa hamil? Mbuh diapake. Mengandung bayi, jelas yang dikandung dudu watu. Ini bayi kan otomatis darahnya mengandung narkoba. Sel otaknya sudah tercemar narkoba. Terus berkelanjutan, berkesinambungan. Dampak bahayanya turun-temurun. Lah kalau terorisme kayak bom bunuh diri, itu korbannya ya cuma di lokasi kejadian itu dan hanya pada waktu kejadian itu. Setelah selesai, sudah enggak ada korban lagi. Taruhlah contoh misalnya, begitu ada peristiwa bom bunuh diri, bom diledakkan. Dor! Lah itu, nyapa? Ya namanya bom ya ngaget ke ngono kuwi. Ning ndi wae. Apa ana bom diledakkan? Crut. Bom apa kuwi? Bome bojomu kuwi. Angger bengi cracrut. Ngono tepuk tangan. Sing tepuk tangan kuwi sing kulino ngecrutke. Bom meledak di mana tempat ya di situ korbannya di lingkungan itu. Dan hanya pada waktu itu, setelah peristiwa selesai, sudah gak akan ada korban lagi. Jauh lebih berbahaya. Satu lewat F, food. The badokan. F yang kedua yang rusak apa? Film. Udah kita gak usah bicara tentang film porno yang jelas nyata-nyata merusak. Sinetron film yang tayang di televisi itu 95% gak ada nilai education-nya. Tidak mendidik dan tidak layak ditonton anak-anak karena ngerusak mental. Maka himbauan pemerintah, dampingi putra-putrinya kalau nonton TV. Mana tayangan yang layak ditonton, mana yang gak layak ditonton. Maka ibu-ibu, pesan saya, kalau nonton televisi, putra-putrinya didampingi nggih. Yang nggih wong ibuke ya seneng. Subhanallah. Tuh lho, Bu. Saiki wau tak aturke dambake sinetron-sinetron niku. Boy. Anakmu ingin kebebasan, bangga jadi anak jalanan. Coba apa-apa latah tiru Boy. Nyaluk nokoke sepeda motor koyo sepeda motore Boy. Nyaluk tas ya sing ana gambare Boy. Nyaluk kaos ya kaya kaose Boy. Nyaluk celana ya kaya celanae Boy. Sepatu kaya sepatune Boy. Nganti potongane rambut ya tiru model rambute Boy. Dhuwur kandel gembyak-gembyak ngisor ditipiske. Boy ra ganteng. Ya anakmu Boy sok ngono kuwi. Boyoken ngono. Ya Allah. Bu. Dulu niku mbiyen. Mbiyen niku dulu. Lah dulu niku mbiyen. Mbiyen niku edan kabeh. Rampung maghrib niku wong sami maca Quran. Isa-isae kadang wiridane surah Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok, surah Yasin. Kan rampung isya zikir, istighfar, wiridan, sholawatan, ngantos keturon. Seniki rampung maghrib niku wis nang ngarepe TV. Nggih mboten? Nggih. Wong saiki yen nang ngarepe TV ngalah-ngalahke wong ibadah. Telaten-telaten nang ngarepe TV ku sabar-sabar. Ikhlas-ikhlas, duduk khusyuk, tawaduk, tumak ninah, istiqomah, dan berjamaah. Yang dadi imam bapake, manggon ngarep kok. Sing komat ibune nyekeli remote. Anake ucul ya ora ngerti. Ge anak ucul teko ngomah, mule-mule jam 3 parek isuk sempoyongan mlakune genteyang-genteyang. Mantun isa wong tuwa saiki wis de akademi. Pangapunten. Kalau dulu orang tua itu, Bu. Anake ngaji diterke. Rampung maghrib apa rampung asar ngajine diterke. Anak isih cilik digendong, diindit, diterke nyang masjid, nyang musola, diatur ke kiai, pengen mulang ngaji. Kek ditunggoni, mboten ditinggal wangsul, ngantos ngajine rampung, anak ditungguin. Nanti kondur ngaji digendong mele. Kek diteliti, anakku ngajine wis tekan di, wis munggah tekan Al-Quran apa urung. Malah wong biyen ora iso ngarani Al-Qur'an, anakku ngajine wis tekan Qur'an. Diija-ijaan diwulangi alifat ka alif wasra alif dhamma u a i u ba fathah ba ba kasra bi ba dhamma bu ba bi bu. Dulu gitu, ba fathah ba ba kasra bi mim fathah ma ta kasra ti ba bi mati ta dhamma tu kam dhamma ku ta fathah ta ha dhamma hu tu ku tahu. Diajari alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah laf ya domahyu I love you. Dulu gitu. Alif ya sukun fathah ai mim sin sukun kasrah miss ya domahyu I miss you. Anakku ngajine kitab tekan di wis ngaji Safinatun Najah, Kasyifatu Saja. Niku di tunggoni diteliti. Wong tuwa saiki ra mboten. Halo. Terus mboten iki? Isek 5 menit. Gek anak badhe bubuk keloni didongengi diceritani ceritane Nabi Ibrahim, ceritane Nabi Yusuf, Nabi Yunus, critake Nabi Nuh, critane para wali, para kiai. Lho cerita-cerita mbok anggap sepele iku. Dongeng-dongeng mbok anggap sepele. Cerita semacam itu kan masuk ke otaknya anak, tertancap di hatinya anak, membentuk karakter sehingga anak itu terinspirasi dan termotivasi untuk bisa menjadi seperti tokoh sing diceritake mau. Dampaknya positif bagus. Saiki apa kober sampean? Apa sempat sampean? Anak arep turu sampean keloni karo sampean dongengi. Hoi. Hoi. Wis ora kober. Mula aja kaget. Anakmu mangtes. Nak, putra-putrine Kanjeng Nabi ada berapa, namanya siapa saja? Ora apal anakmu. Halo, anakmu tekonono. Nak, nasabnya Kanjeng Nabi diapalke. Munggah tekan Sayyid Adnan. Ora apal. Nak, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Ora ngerti. Ning anakmu takoni. Nak, koncone Ipin Upin sapa wae? Oh, Eksan, kuwi yang jawab Jarjit. Napa? Mail, Visi. Ngono kuwi gerang-gerang ya apal. Anakmu takonono, nak, koncone Balfir sapa wae engko ora iso jawab. Ana Manap, ana Meher. Sing gendut ya ya montu. Di anak sekarang idolanya bukan para aulia, para ulama, tapi artis-artis kuwi sing diidolake. Ngapunten, sing diidolake ya Nikita Mirzani, Saskia Gotik, Ayu Ting Ting, Julia Perez. Wing guyu mesti mbayangke susune ya. Kok iso semono gedene. Oh, sing iku ngene. F yang ketiga yang merusak lagi apa? Fashion. The Gombal Mukio. Potongane arek saiki, potongane larisan iki. Cobi mang penggale. Bocah lanang dulu kalau ada anak laki-laki pakai anting-anting, gawe giwang, ku dianggap gak waras. Oh, bocah edan, sampel lanang nganggo anting-anting. Sekarang malah ngetren, merasa trendy, funky, pakai anting-anting. Bukan cuman pakai anting-anting, kuping ditindik, dibolongi wombo, dileboni cagak listrik. Bisa dicenteli bane prauto. Ya Allah, itu bangga. Rambut disemir, abang hijau kuning, digawe kaya buntute garangan. Lah awake iki penuh tato. Semua binatang digambar di tubuhnya. Ya kaya kebun binatang jalan. Bathuk gambare codot. Pipi tengen coro. Pipi kiwa kadal. Ger kene gambare bajul. Dodo gambar macan. Weteng gambar rulo. Madep mengisor. Ndase ya nang ngisor wi keloget-keloget. Dunyengongok terus ndase. Sing wedon pakai busana muslimah apik yenten pengajian ngene iki. Coba kalau lagi ke tempat wisata daerah panas pakai celana, celana setan. Jin nih lo jin. Modele pensil melefet ngafret. Berarti tikungane cetho. Nganggo kaos adine. Mentek, mentek. Belenok. Itu pakaian kalau di bahasa Inggris kan jadi pakaian the pating pecotot. Lah iya, kadang bawae landung, landung. tapi beleane dhuwur tembus kawah Dieng. Apa nih uloi gak kudu keloket keloket. Ya Allah, pun saya hanya kasih warning peringatan agar jenengan antisipasi. Nah, oleh karena itu, saya seniki wong tua niku tugasnya rak mengantarkan anaknya agar lebih hebat daripada orang tuanya. Kalau saya pesennya, jadikan anak-anakmu anak-anak yang kualitas, anak-anak yang profesional. Tentu cita-citanya jauh lebih hebat daripada orang tuanya. Betul? Betul? Dadekke profesional. Wong kerja wae dikongkon profesional. Ibadah juga harus profesional. Innallaha yuhibbul 'abdal muftarid. Allah sangat mencintai hambanya yang profesional. Allah menilai, memberikan penghargaan kepada hambanya itu juga sesuai kadar profesionalitasnya. Semakin profesional, semakin tinggi penghargaan yang diberikan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian, sholat harus profesional. Gimana? Kuantitas dapat, kualitas oke. Kuantitas, ya. Jumlah rokaatnya harus banyak. Jangan hanya yang maktubah 5 waktu saja. Wong simpangan sholat cuma 5 waktu itu salah. Sholat 5 waktu iku sholatnya wong Islam anyaran. Wong simpangan Islam kawaan, Islam lawas. Sholatnya ndak cukup 5 waktu, harus sudah mencapai tingkat sholat 7 waktu. Iki bukan aliran baru loh ini. Aliran lawas. Kok mbok anggap aku aliran sesat? Sholat kok 7 waktu? Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Ini sholat mek 5 waktu Islam anyaran. Menjenengan Islam kawaan. Jokalah karo Pak Lurah. Pak Lurah 5 waktu kok. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Lama niki wong simpangan pun ngoten napa dereng? Terima kasih atas kejujuranmu. Berarti podo kalih kula. Artinya diupayakan sunah-sunahnya, rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya. Kalau belum bisa istiqomah ya latihan. Kuat-kuat ke kalau malam bangun, nggih Bu nggih. Dijawab ibu-ibu kalau malam tasik kulino bangun. Nggih, bapak-bapak nggih tasik iso bangun. Apane? Tangine ora perkara salat tahajud. Tangine meng perlu peace of the tour. Nguyuh bahasa Inggrisnya peace of the tour. Wong lanang nek wong wadon ya peace of the jazz. Kan suaranya beda. Oi. Kualitas harus. Kualitas, biar kualitas salat itu ya tumakninahnya, kekhusyuannya diperbaikilah. Jo cepet. Mun salat isya petang rakaat 1/2 menit selesai. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bubar. Salat Allahu akbar. Entul-entul jene-jene tulik-tulik entut-entut. Tangi meleh, entul-entul jene-jene tulik-tulik entut-entut. Tangi meleh, entul-entul jene-jene tulik-tulik entut-entut. Tangi meleh, entul-entul jene-jene tulik-tulik entut-entut. Salame yo gobek-gobek. Iki bingungke malaikat to. Malaikat sing tukang nyatet amal ku bingung. Iki tak catet apa ki wong simpangan. Tul-tule kok kaya salat. Ning kok ngono modele. Ge malaikate nesu buku wis kadung dibuka kesuwen le catet wae senam. Dadi ning buku amalmu itu tulisane senam. Loh, tiyang niku yen kualitas, yen profesional kalau bahasa anak sekarang, fit dunya hasanah wa fil akhirati. Urusan donya mawon niku yang profesional, hasilnya oke. Bapak Ibu, tolong beratusakan mas-mas e, mbak-mbak e. Tukaran niku yang profesional dadi duit oke. Nah, contohnya Chris John. Niku rak tukaran niku jotosan. Ning profesional, duite oke. Dau Jordan, Manny Pacquiao, Mayweather Junior, dulu ada Mike Tyson. Sing sepuh-sepuh mengenal ada Muhammad Ali yang nama aslinya Clasius Lee. Setelah itu ada generasi Ken Norton, ada Josh Foreman. Itu ku tukaran niku, ning profesional, duite oke. Le bocah-bocah kuwi tukarane tukaran amatir. Gak entuk duit malah bonyok raimu. Ora ketepaan tang polisi borgol mlebok sel. Mergo amatir, guyon-guyonan, guyonan niku yen profesional duite akeh. Jenengan ngertos Tukul Arwana. Heh. Niku rak ming cengengesan to, rupane ya ora ganteng. Modelnya gaming kembali ke lab neng profesional duitnya puluhan miliar ono meleh Sule Rina Nose yang sudah jadian sama Fakhrul Rozi yang dari Brunei itu guyon neng profesional ono meleh sing profesional sing fenomenal namanya Soimah radhiyallahu anha. Kuraming cengengesan karo mbekakak. Wah. Tapi profesional, duite oke. Ayo, wong dolanan niku nek profesional duite oke. Pemain bulu tangkis ya dolanan, lar mentok ditampeli. Lar mentok tambal merono balik ke mrene, tambal merono balik ke mrene. Tapi sing tau dadi juara-juara profesional kuwi Alan Budi Kusuma, Susi Susanti, Muriono Taufik Hayat. Tommy Kurniawan saiki sak balane sing berjuang no Piala Thomas. Dolenan lar mentok e duwite miliaran. Ayo sampean golek lar mentok nang dolenan tampil-tampil. Arep mbayari. Dolanan ning profesional. Bal-balan sepak bola niku rak kaya wong edan. Bal siji digawe rebutan wong 22. Bal siji digawe royoan wong 22 gek direwangi jongkrok-jongkroan jengklang-jengklangan golong koming tiba ora karuan. Embung gawa bal dhewe-dhewe. Pira regane bal? Nek tuku bal dhewe-dhewe, giring dhewe-dhewe, saduk dhewe-dhewe, masang gawang dhewe-dhewe, gol-golke dhewe, skore tulis-tulisen dhewe. Genah to? Niki ora bal siji gawe rebutan wong Rolikur. Ning ketika profesional lihat kakinya si R7. Cristiano Ronaldo, kakinya triliunan. Gareth Bale, Karim Benzema. Messi Barca ora lolos Liga Champion no. Ya bener dadi juara La Liga, tapi El Clasico kan kalah. Madrid se Madrid yo. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Isco, James Rodriguez, ono YC belakang ada Pepe, ada Varane, ada Sergio Ramos. No. Nek Barca yo Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar Junior, Andres Iniesta. No. Apal anak buahku kabeh kuwi. Sikile regane triliunan. Mergo apa? Profesional, sikilmu. Bubulen. Sekrup tok. Coba meripat ini lek profesional dadi duit. Contoh ini tukang syuting lur. Iki amek nginceng tok to gaweane. Ning meripate profesional dadi duit. Ha meripatmu ngincenge nginceng wong adus mau. Ora entuk duit diculek wong. Meripat amatir kuwi. Tangan iki yang profesional dadi duit. Ini tukang sound system iki. Niki tangane rak meng ulek-ulek pentil to. Gaweane mengutek pentil diuntir rene untir rene. Dolanan pentil. Neng yen profesional dadi duit. Tanganmu nritis nduduli bokong terus ngono. Tangan profesional tanda tangane ya payu. Kelas Pak Lurah ya rata-rata cetok duwike. rata-rata-rata-rata cetok tanganmu ngeret-eret no jalan raya nanti puncak Dieng kono sapa arep ngekei duit mergo tanganmu tangan amatir cangkem lo cangkem iki nek profesional ngomong sak jam luweh sithik saiki coba cangkemmu munggah mrene nang ngomong kowe ora diantemi wong ya pira-pira cangkemmu cangkem amatir anakmu dadekke profesional menguasai tiga hal IQ, EQ, dan SQ intellectual quotient, emotional quotient, spiritual quotient. Understand? Angono ben tambah ketok goblokmu. Cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual. Dididik mulai sekarang TPG. Mulane anak cilik ku nang ditukokke Quran, diulangi ngaji Quran, dikenalke donga. Wong tua saiki ora. Anak urung ditukokke Quran wis ditukokke HP. Contone lha kuwi cah cilik. Halo bro. Dadi urung ditukokke Quran, urung diulangi Al-Qur'an, wis ditukokke HP. Ke HP-ne canggih-canggih. Android, BlackBerry, iPhone, iPad, tablet, kapsul. Bocah cilik-cilik saiki jo pinter-pinter selfie, pinter internetan. Pan Allah. Hoi. Malah ngingeti cah cilik kuwi. Benjing mang titeni. Ki ora kenal Quran, ora iso ngaji, ora iso ndongake sampean. Sampean mati ngrasake nyang alam barzah niku sing diarep-arep dongane anak. Yen anakmu ora kenal Quran, ora kenal donga, ya moro nyang kuburmu ning ora ngaji, paling-paling sampean disetelke MP3. Ya Yasin tapi sing maca HP. Anakmu medongkrong ning dukur kuburmu karo rokokan. Udut anakmu. Padha wae Pak, iki ya Yasin kok iki. Kenalkan Al-Qur'an mulai dini pendidikane. Kek kudu diprioritaske, kudu dipentingke. Nggih? Nggih? Sekolahke sing dhuwur ning ya tetep ngajine diprioritaskan. Orang tua sekarang tuh lebih mementingkan sekolahnya anak daripada ngajinya. Nek sekolah les kursus privat kuliah biaya ratusan juta jual tanah ndak eman, tapi le ngaji nyang TPG nang madrasah sebulan ditarik iuran 5000 wae lho nunggak terus. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Mangkane mang titeni guru-guru TPG niku rata-rata ra kuru-kuru. Saking ngenes ngempet kuru-kuru nganti ketune dolodok. Dadi kuru sak ndas-ndase. Yen diterus-teruske ngono nasibe guru TPG iki engko akhire ndase iso kimpes kaya plembungan. Mbah, wong tuane piyambak ngoten yen ngaji ra dipentingke. Subhanallah, jam 12:15 nyun pangapunten. Yo ngundang meleh kapan-kapan. Niku jenengan sarekke piyambak napa ingkang kula aturke dalam kesempatan yang terbatas ini tentu banyak salah, banyak khilaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dongake putra-putrine dados generasi ingkang sholihin sholihat. Nggih, madrasah diniyah Raudhatul Ulum dan TPG Al-Ghafur. Mugi-mugi dados lembaga pendidikan ingkang manfaah, maslahah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Allah hadhih niyah wa ala kulli niyatin salihah. Bijahin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa bi niyati du'al qabul wa ijabatis sul wa husulil amali wal ma'mul. Bijahi sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man nawu bi salafuna salihun ajrakumullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala qul sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وعمرا طويلا وبدنا صحيحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا فاطنا والعافية وحياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة ورزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اجعل هذه المدرسة معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المؤمنين ومعمورة بعبادك المتقين ومعمورة بعبادك المخلصين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلامذنا وأهلنا وذرياتنا قومنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر وأهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل اليقين وأهل الصبر وأهل الاستقامة وأهل الخير وأهل التقوى والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء